Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa yuqalu takhsisuhu al-kunuta bil-fajri duna ghairiha min salawat dalilun ala iratid du'a al-mu'ayyan. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh dikatakan, tidak bisa dikatakan dikhususkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kunut di waktu fajar, tidak pada saat-saat lainnya sebagai dalil diinginkan dengannya doa yang muayyan, doa yang muayyan ini Allahumma dini biman hadait dan seterusnya. Id sairu ma dzakartu min aqsamil qunut, karena semua yang kita sebutkan di macam-macam qunut mustarakun bil fajri wa ghairiha, itu ada pada salat fajar dan salat lainnya. Wa anas hasal fajra duna sair salawatil bil kunut, dan Anas mengkhususkan fajar dengan kunut, tidak menyebutkan salat-salat lainnya. Wa yumkinu, dan tidak mungkin an yuqala, dikatakan innahu du'a al-kufar, itu adalah doa kejelekan kepada orang kafir. Wa doa lil mustafin minal mu'minin, atau doa untuk orang lemah di kalangan mukminin. Di anna Anasan qad akhbara annahu kana qanata syahran thumma tarakah. Karena Anas radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kunut nazilah itu hanya sebulan kemudian meninggalkannya. Fata'an iyana an yakuna hadha du'a, maka mesti dimaksud dengan doa oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang beliau terus-menerus melakukannya sampai meninggal adalah kunut ma'ruf. Ini masih menjawab hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif yang di sanadnya Abu Ja'far Ar-Razi. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqa dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut di subuh hari, di subuh saat fajar sampai meninggalkan dunia. Sudah kita sebutkan, kita baca Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pertama hadis dhaif. Hadis ini dhaif. Di sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi yang kadi Ibn Hibban, ya beliau yanfaridu bil manakir, kadi masyahir. Beliau suka melihatkan hadis-hadis mungkar. Dan kita baca di pagi, di antara hadis yang mungkar yang beliau seriwayatkan adalah hadis ya terkait dengan tafsiran ayat Allah wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim. Dia melihatkan satu hadis yang sangat fatal kesalahannya, yaitu hadis yang diriwayatkan ruh yang telah Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjiannya, dialah yang datang kepada Maryam katanya, kemudian mengajak bicara Maryam, kemudian masuk ya melalui mulut Maryam sehingga hamil. Itu diantara hadis mungkar yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi, sehingga beliau ya seorang yang jarwi manakir naif. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada satupun yang di ahlul hadis yang berhujjah dengan mata para bihi Abu Ja'far. Kalau dia sudah bersendirian memberikan hadis, tidak ada satupun ahlul hadis yang berhujjah dengan hadisnya. Itu yang pertama, hadisnya dhaif. Hadis yang kedua. Nah, jawaban yang kedua adalah bahwasanya kunut itu mana banyak. Kalaupun misalnya hadis tersebut sahih, ini masih kalaupun al-fard law sahha, kalaupun sahih, hadis tersebut pun tidak bisa dijadikan dalil sebagai dalil untuk kunut subuh yang ma'ruf terus menerus. Kenapa? Karena kunut itu maknanya banyak. Kunut maknanya doa, kunut maknanya berdiri, kunut maknanya diam, kunut maknanya terus menerus beribadah, dan seterusnya. Sehingga kalaupun sahih, kalaupun dan hadis dhaif, beliau Rasulullah SAW kunut subuh terus menerus sampai meninggal dunia, kunut di sini mana banyak? Ya, tidak maksudnya kunut membaca Allah di pimpinan hadir dan seterusnya. Kasbun Qayyim rahimahullah, tapi tidak boleh dikatakan, kemudian dibantah, ya, khususan kunut subuh di sini dalil bahwasanya kata mereka ini, kata yang berpendapat demikian, dalil maksudnya adalah doa mayyat. Karena macam-macam makna yang ada yang disebutkan oleh kalian, kata-kata mereka, itu ada pada semua salat. Tapi di sini Anas mengkhususkan subuh. Berarti ya Anas menginginkan maksudnya adalah kunut subuh yang ma'ruf. Ya, sekali lagi jawabannya hadisnya dhaif. Itu yang pertama. Yang kedua nanti dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Qad qanata Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, kata beliau ini, kata mereka masih. Wal Bara bin Azib wa Abu Hurairah bin Abbas wa Musa wa Anas bin Malik dan seterusnya. Wa Anas bin Malik wa ghairuh. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal jawab min ujuh. Jawabannya di beberapa sisi. Sisi yang pertama tadi, kita ingat sekali lagi, ini kalau seandainya hadisnya sahih dan disahih, selesai. Adapun jawaban dari iskal yang dia sebutkan tadi, ahaduha yang pertama, Anas qad ahbara anhu sallallahu alaihi wasallam kana kadutu bil fajr wal maghrib kama dzakar Bukhari. Anas radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis tentang masalah kunut nazilah, bukan kunut yang barusan, ketika mengatakan tentang masalah kunut nazilah, ketika mendoakan kejelekan kepada orang kafir dan kebaikan untuk orang mukminin, berarti kunutnya Rasulullah SAW di fajar dan maghrib. Bukan hanya di fajar saja, bukan subuh, tetapi subuh dan maghrib. Kama dzakar Bukhari. Falam yukhassis kunut bil fajar. Tidak mengkhususkan fajar saja. Kadzalika dzakar Bara bin Azib sawa. Demikian juga Bara bin Azib. Hanya meriwayatkan kunutnya itu di subuh dan maghrib. Pertanyaannya, kalau kalian beralasan dengan hadis Anas tentang masalah kunut nazilah, fama balu al-kunut ikhtassa bil fajar. Lalu mengapa? Ya, kunut yang kalian lakukan dikhususkan di waktu subuh. Pada Rasul, kunut nazilahnya subuh juga, maghrib juga. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mengapa kalian khususkan di waktu fajar saja? Fa'in kultum, jika kalian katakan kunutul maghrib mansuh, kalau kunutnya maghrib itu mansuh, qal lakum munazi'ukum minal kufah, berarti orang-orang yang berhadapan dengan kalian, yang membantah kalian, yang menyatakan perbuatan kalian bid'ah, bid'ah al-kufah, mereka pun berkata, wakadhalika kunutul fajr sawa, bahwasanya kunut subuh pun mansuh, kata al-kufah. Wala ta'tu nabi juh bi hujjatin ada nasi kunut il maghrib illa kanat dalilan ada nasi kunut il fajr sawa. Kalian tidaklah mendatangkan hujjah tentang mansuhnya kunut maghrib kecuali itu juga adalah dalil, kecuali itu juga dalil tentang mansuhnya kunut fajar sawa. Ya, kalau kalian mau menyatakan kunut maghrib itu mansuh, dalilnya ini, maka itu pun dalil bahwasanya kudu subuh pun mansukh. Wala yumkinukum abadan antukimu dalilan ala nasi khunutil maghrib wa ihkam khunutil fajar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalian tidak akan mungkin bisa, selamanya tidak bisa, untuk mendatangkan dalil menunjukkan mansukhnya kunut maghrib dengan menetapkan kunut fajar. Tidak bisa. Mesti dalil yang akan membawa kalian bawakan itu adalah menunjukkan mansukh dua-duanya. Fain kultum, kalau kalian katakan kunutul maghrib karena kunutan lina wazil la kunutan ratiban, kalau kalian katakan kunut maghrib itu kunut nazilah, bukan kunut yang terus menerus. Qala munazi'ukum min al-hadith, maka orang-orang yang menentang kalian dari al-hadith pun berkata, na'am, kadzalika huwa. Ya demikian juga kunut fajar yang Rasulullah yakun juga ada kunut nazilah. Kunut fajar yang Rasulullah yakun juga adalah kunut nazilah sebagaimana maghrib. Bukan dari kunutul fajar sawa. Iya. Sama-sama kunut nazilah. Umal farku. Apa bedanya? Kalau kata mereka, wayadulu ala anna kunut al-fajri kana kunut nazilah la kunut ratiban anna anasan nafsahu akhbar bidhari. Kata ulama hadis, yang menunjukkan bahwasanya kunut fajar itu adalah kunut nazilah, bukan kunut yang rutin, Anas yang sendiri yang meriwayatkan, yang mengabarkan, wa umdatukum bil kunuti ratib inma huwa Anas, dan umdah kalian, pegangan kalian ya untuk menetapkan kunut yang terus menerus adalah hadis Anas. Wa Anas akhbar, Anas yang mengabarkan kana kunut nazilah tsumma taraka, itu adalah kunut nazilah kemudian Rasul meninggalkannya. Abi sahihain an Anas qala qala Rasulullah samsahran, Rasulullah kunut selama sebulan yadu ala hayyin min ahyil Arab tsumma taraka, kemudian meninggalkannya. Ini yang pertama. Bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu rawil hadis meriwayatkan kunut itu maghrib dan fajar. Kenapa kalian khususkan dengan maghrib? Kalau kalian katakan yang maghrib mansukh, kata Ibnu Qayyim, maka orang-orang yang membantah kalian dari orang kufur menyatakan yang subuh juga mansukh. Kalau kalian katakan kalau yang maghrib itu kunut nazilah, kata Ibnu Qayyim, maka ahlu hadis pun menyatakan kunut subuh pun kunut nazilah. Ya, sehingga ditinggalkan Rasulullah SAW setelah sebulan. Ini apa namanya yang pertama. Asal yang kedua, kata beliau, anna syababah rawa anna Qais ibn Rabi' anna Asim ibn Sulaiman qala kulna li Anas bin Malik, kami katakan kepada Anas bin Malik, inna qauman yazumun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqnut bil fajar, orang-orang menyangka Rasulullah SAW tidak kunut di waktu fajar. Qala, kata beliau, kadzabu, mereka telah dusta. Wa innama qanata Rasulullah SAW syahran wahidan. Saya ulangi, di sini lam yazal berarti maksudnya terus menerus. Kata beliau, ada orang-orang yang menyangka Rasulullah SAW terus menerus lam yazal berarti terus menerus kunut di subuh. Kata Ibnu, kata Anas, kadzabu, mereka dusta. Wa inna maqanata Rasulullah sahran, Rasulullah hanyalah kunut sama sebulan sahin wahidan satu bulan yadu ala hayy min ahil Arab. Tapi hadis ini dhaif. Wa Qais ibn Rabi', ini ilatnya, wa in kada Yahya bin Ma'in dha'afah, walaupun Ibn Ma'in mendaifkannya, faqad wasaqahu ghairuh. Ya, tetapi telah ditawthiq oleh selain beliau. Kata beliau, walaysa bidun Abi Ja'far Razi. Dan beliau itu derajatnya tidaklah di bawah Abu Ja'far Razi. Kalau kalian berpegang dengan hadis Abu Ja'far Razi, Rasulullah SAW kunut subuh sampai meninggalkan dunia, maka ini ada hadis juga dari Anas sama. Iya, Anas menyatakan kadzabu, mereka telah dusta. Rasulullah hanya kunut subuh dan kemudian meninggalkannya. Kalau kalian bilang di situ hadis itu dhaif, ada Qais bin Rabi. Jawabannya, ya, Qais bin Rabi, walaupun Yahya bin Ma'in itu mendhaifkannya, tapi telah ditausik oleh selainnya. Dan dia di bawah derajatnya, tidak di bawah Abu Ja'far Ar-Razi, illat hadis yang kalian pegang. Fakai baikunu Abu Ja'far hujjah. Bagaimana Abu Ja'far dijadikan sebagai hujjah? Fikaulihi lam yazal yaknut hatta faraka dunia. Ya, wa Qais laysa bihujjah. Di hadis hadis kemudian Qais dikatakan bukan hujjah dalam hadis ini. Wa huwa padalah Qais awsaq minhu aw misluhu. Qais itu lebih thiqah daripada Abu Ja'far, bahkan lebih atau semisalnya. Walladzina dha'afu Abu Ja'far akthar min alladzina dha'afu Qais. Para ulama yang mendhaifkan Abu Ja'far Razi lebih banyak daripada yang mendhaifkan Qais bin Rabi. Bainama yu'rafu tad'ifu Qais an Yahya. Diketahui tentang yang mendhaifkan Qais itu dari Yahya bin Ma'in. Wa dzakara sabab tad'ifihi. Dan menyebutkan sebab dhaifnya, kenapa mendhaifkan. Faqala Ahmad bin Sa'id bin Abi Maryam. Sa'altu Yahya bin Qais bin Rabi'. Saya ulangi, sa'altu Yahya an Qais ibn Rabi. Aku tanya Yahya bin Ma'in tentang Qais bin Rabi. Faqala da'ifun. La yuktabu hadithu. Kata Ibn Ma'in, dia terserang da'if. Tidak ditulis hadithnya. Kana yuhadithu bil hadith an Abidah. Wahuwa indahu an Mansur. Ya, boleh meriwayatkan hadith dari Ubaidah. Padahal sebetulnya itu hadis dari Mansur. Keliru. Ibnu Ma'in pernah mendapati siapa? Qais keliru dalam meriwayatkan hadis. Yang seharusnya hadisnya itu hadis dari Ubaidah, diriwayatkan dari Mansur itu. Kata Ibnu Qayyim, "Wa mislu hadza la yujib radd hadis rawi." Kejadian seperti ini, kata beliau, tidaklah mengharuskan ditolaknya hadis orang rawi. Artinya Ibnu Qayyim cenderung menguatkan Qais bin Rabi. Lianna ghayata madzalika yakuna ghalatan. Anjakuna ghalatun wahmun. Ya. Karena puncaknya itu adalah berupa kekeliruan. Waham. Bidzikri Ubaidah badal Mansur. Wa man alladhi yaslam min hadza min muhaddithin, katul siapa yang selamat dari kesalahan seperti ini dari kalangan muhaddithin? Mesti semuanya salah ada. Pernah salah dalam meriwayatkan hadis. Nah, ini yang kedua. Sekali lagi, ini semua tanazulan. Ya, kalau seandainya hadis Anas, ya Rasulullah SAW yaknutul fajra hatta baradun sahih, jawabannya yang pertama tadi, Anas itu meriwayatkan dalam hadis sahih dua, subuh dan maghrib. Kenapa kalian khususkan subuh? Nah, itu jawaban tadi. Yang kedua, kalau kalian berdalil dengan Anas, dan itu Anas adalah umdah kalian, juga datang dari Anas bin Malik, boleh mengingkari kunut subuh dan menyatakan kadzabu, dusta mereka, salah. Kalau kalian beralasan itu hadisnya dari seorang yang dhaif, sanad ada sanad bin Qais bin Rabi, kita katakan hadis yang kalian pegang juga adalah hadis dhaif. Di situ ada Abu Ja'far Ar-Razi, bahkan lebih dhaif dari Qais bin Rabi, dan cenderung Ibnu Qayyim menguatkan Qais bin Rabi. Demikian, Allah alam. Ini sudah bahas hadis, masya Allah.